hidup di dunia hayal, di dalam angan-angan, ku turuti ajakan, melukis nyanyi jiwa, ku turuti ajakan, melukis nyanyi jiwa. Menghayal dan memuja, menangis dan tertawa. Menghayal dan memuja, menangis dan tertawa. Akan meminum seteguk.